Bible betul kapitalis demokrasi maupun sosialis komunis adalah simbol penderitaan rakyat dan sangat membahayakan eksistensi Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya. Dua, dengan sepenuh jiwa kami yakin bahwa kedaulatan sepenuhnya harus dikembalikan kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, untuk menentukan masa depan Indonesia dan negeri muslim lainnya. Tiga, dengan sepenuh jiwa kami akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah Islam dalam naungan negara khilafah Islamiyah sebagai solusi tuntas problematika masyarakat Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya. Empat, dengan sepenuh jiwa kami menyatakan kepada semua pihak bahwa perjuangan yang kami lakukan adalah dengan seruan dan tantangan intelektual tanpa kekerasan. Lima, dengan sepenuh jiwa kami menyatakan bahwa perjuangan yang kami lakukan bukanlah sebatas tuntutan sejarah tetapi adalah konsekuensi iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. 18 Oktober 2009.